Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk mengungkapkannya? Kau pemilik hatiku. Kau buat ku menangis, ku ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Kau tak